سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. Kan kata Nabi, seandainya semua manusia berkumpul pengen nolongin kamu, mereka gak bisa nolongin kamu kecuali dengan ketetapan Allah untuk kamu. Seandainya semua manusia berkoalisi, berkumpul, berserikat pengen mencelakai kamu, mereka juga gak bisa ngecelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah yang berlaku atasmu. Kan kayak gitu kan hadisnya, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau kita menjaga Allah dalam kondisi ramai, Allah akan menjaga kita ketika kita dalam kondisi ramai. Ketika kita menjaga Allah dalam kesendirian, Allah jaga kita dalam kesendirian. Siapa yang menjaga Allah dalam jaharnya, jahar hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, batin kita, resah kita, harapan kita, tawakal kita, bergantungnya kita, itu enggak boleh kita jual. Enggak boleh kita gadaikan, enggak boleh kita hilangkan. Kenapa? Cuman itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Caranya gimana? Jaga Allah dalam hidup kita, maka Allah akan jaga kita. Nanti kita ada harapan apa? Ada wish apa dalam hidup kita, dalam hati kita, Allah akan wujudkan. Caranya sederhana, jaga Allah. Fadhkuruni adzkurkum, ingat aku ketika kamu senang, nanti aku ingat kamu ketika kamu susah. Makanya dalam hidup saya tuh salah satu yang saya enggak mau nukar sama sekali itu adalah doa. Jangan sampai doa kita itu ditolak oleh Allah ketika kita lagi butuh-butuhnya. Kan rugi banget. Karena kalau doa kita ditolak sama Allah pas kita lagi butuh, teman-teman, walaupun kita punya duit, kita punya teman, kita punya segalanya, kalau kita gak punya Allah, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya kita gak punya duit, gak punya teman, gak punya apapun, tapi punya Allah, maka semuanya bisa. Wa huwa ala kun li syai'in qadir. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi pelindung bagi orang yang beriman. Hasbunallah. Apa maksudnya? Kita boleh enggak punya uang, tapi punya Allah. Hasbunallah. Kita boleh ditinggalkan orang banyak, tapi Allah tidak meninggalkan kita. Hasbunallah. Kita boleh lemah, tapi Allah Maha Kuat. Hasbunallah. Kita boleh enggak bisa kepikiran apa solusinya, tapi Allah Maha punya segala solusi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami punya banyak cara. Kita kadang-kadang enggak kebayang. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyak cara Allah, yang penting kita punya Allah. Hasbiyallah. Kadang kita merasa enggak berdaya, tapi Allah Maha Perkasa. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, ya nafsi, idza dhaqat 'alayki ad-dunya fala taquli ya rabbun 'indi hammun kabir faquli ya hammun 'indi rabbun kabir. Wahai diriku, kalau kamu merasa sempit, kalau kamu merasa tidak berdaya, jangan pernah kamu mengatakan, ya Allah, saya punya masalah besar. Tapi katakan, wahai masalah, saya punya Rabb yang Maha Besar. Ini yang coba kita bangun dalam diri kita, teman-teman. Jangan menggadaikan poin ini kepada apapun. Jangan sampai pas kita lagi butuh-butuhnya sama Allah, Allah nolak. Pas kita lagi ngetuk-ngetuk pintu rahmat Allah, Allah gak membukakan pintu itu. Kenapa? Bukan salah Allah gak Maha Penyayang. Salah kita sendiri gak punya kepantasan untuk itu. Kita udah putusin hubungan dengan Allah. Ibarat kontrak nih, kita batalin kontraknya sama Allah. Ibarat akad, kita anulir tuh akad sama Allah. Kita gak berakad lagi sama Allah. Kalau kita gak berakad kepada Allah, maka jangan berharap kepada Allah. Kayak misalnya kita ngelakuin sesuatu, niatnya kepada siapa? Kalau niatnya bukan kepada Allah, nanti Allah gak akan nolong pas kita ada masalah di dalam pekerjaan itu. Belajar, bekerja, dan apapun lah. Sehingga saya bilang, oh berarti yang paling berpengaruh dalam hidup kita itu bukan uang, walaupun kita butuh uang. Bukan teman, walaupun kita butuh teman. Bukan fisik, walaupun itu penting. Tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita hubungannya baik, enggak usah angkat tangan, baru membatin aja udah Allah kabulkan. Baru membatin. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Ada beberapa orang yang curhat ke saya, dia membatin doang terwujud. Contoh, kemarin tuh sebulan yang lalu saya ke Dumai, Riau. Dan itu keputusannya sekitar sebulan sebelum saya ke Dumai, baru saya ACC, okelah saya ke Dumai. Padahal mereka mintanya itu udah setahun, Ustaz ke Dumai dong, kayaknya saya belum serak aja, ke Dumai enggak ya. Tiba-tiba saya, sebulan sebelum saya datang, ya udah deh ke Dumai aja. Entah gimana tiba-tiba ada muncul ilham dan rasa tertarik saya pengen ke Dumai. Dumai kan sebuah kota yang kecil dan jauh dari Pekanbaru, kalau ke Pekanbaru okelah. Atau ke Batam sekalian nyebrang ke Singapura, kan saya emang seneng main. Jadi selalu ada modus, oh ke Sorong, kenapa? Pengen ke Raja Ampat. Ke Lombok, kenapa? Pengen misalnya lihat pantai-pantainya yang bagus, terutama pengen nyoba, bisa enggak nyoba ombak di sana, walaupun ke gulung, apalagi kalau lagi baper, bagus banget ke gulung. Ombak, gulung saya dong. Kata ombak, males ah. Jadi kalau ada ombak besar tuh kadang-kadang saya sengaja datang ke ombak yang besar tuh lagi baper gitu. Pedal gitu ya, kan kalau surfing pedal dulu, pedal. Udah gitu enggak take off, pas datang ombak enggak jadi take off, kenapa? Saya lagi pengen digulung. Soalnya terbiasa digulung masa lalu. Apa lagi ya? Oke. Tadi apa? ke Dumai. Akhirnya saya datang ke Dumai nih. Pas saya sampai di Dumai, sebelum ke venue-nya, ada yang jemput, satu tim gitu, panitia yang jemput. Ternyata salah satu panitia curhat, bilang, Ustaz, saya itu sebulan yang lalu membatin. Saya baru pertama dengar ceramah Ustaz di YouTube. Saya kira cewek, standar lah ya, semua juga mikir kayak gitu. Gak taunya brewokan gini, dibilang cewek. Suara saya emang gitu, lembut. Cih. Kayaknya itu poin ke-6 kenapa istri saya mau sama saya. Unik kata dia, gak ada cowok yang kayak gitu. Emangnya saya LGBT. Oke. Dia bilang, Ustaz, saya ngeliat Ustaz pertama di YouTube. Ini Ustaz nih, luar biasa. Langsung ngeklik di hati saya. Bukan orangnya ya, ceramahnya. Cewek soalnya. Langsung ngeklik di hati saya. Saya langsung membatin, ya Allah, saya pengen banget dengar ceramah Ustaz ini langsung di Dumai. Spesifik kan? Cuma di hati. Gak ngomong. Dia cuma membatin, ya Allah, mudah-mudahan pas waktu ulang tahun saya bisa ngedengar Ustaz ini di Dumai. Selang 2 minggu setelah dia ngomong kayak gitu, saya okay, saya akan ke Dumai. Tanggal saya datang ke Dumai itu gak jauh dari tanggal dia ulang tahun. Langsung dapat, karena panitianya bikin kayak HTM gitu, karena acaranya di ballroom hotel, jadi harus nyewa tempat, mereka bikin HTM. Tiketnya dibeli sama temannya. Dikasih hadiah, ini hadiah ulang tahun buat kamu. Pas dibuka, hah? Ini beneran saudara mau ke Dumai? Hadiah ulang tahunnya adalah tiket di ballroom hotel acara tausiah saya di Dumai. Masya Allah, saya baru membatin doang, Allah kabulkan. Dan itu terjadi teman-teman. Kenapa bisa gitu? Kita gak tahu, mungkin orangnya emang dekat sama Allah. Dan kedekatan seseorang ke Allah itu kan gak harus selalu dilihat dari ibadah kan? Selama ibadah wajibnya, okay. Karena ibadah wajibnya gak bisa ditawar. Kalau ibadah sunnah, nah ini beda-beda nih. Ada yang ahli tahajud, ada yang ahli duha, ada yang ahli istikharah. Kayaknya nih ini ahli istikharah semua nih. Itu sholatnya para jomblo. Sholat gak galau. Antara memilih yang mana nih, yang juz 30 atau yang 30 juz. Atau yang belum kelihatan. Istiqoroh aja, setiap hari istiqoroh saking galaunya. Jadi ada yang ahli tahajud, ada yang duha, ada yang rawatib, qabliyah, ba'diyah, ada yang sholat hajat, ada yang sholat taubat, ada yang sholat mutlak. Kalau sholat mutlak itu bebas berapa rakaat aja, bisa 1000, bisa 2000, karena namanya juga mutlak. Artinya, mungkin kita gak ngelihat dia dekat sama Allah dari sisi ibadahnya yang keren, enggak, standar aja yang wajib. Terus dekatnya sama Allah dari sisi mana? Mungkin dari sisi hatinya. Orangnya tuh hatinya bersih, polos, gak punya dengki sama orang lain. Temennya nikah duluan, alhamdulillah, gitu ya. Ini orang polos banget nih, hatinya baik banget nih. Pas reunian SMA gitu, semuanya udah berdua, dia sendiri yang apa? Dia doang yang sendiri. Dibully rame-rame, masya Allah, alhamdulillah, saya nambah pahala hari ini. Selamat ya, kalian udah pada nikah, selamat ya udah punya anak. Terus kamu kapan? Allah yang menentukan. Ini hatinya bersih kan ya? Bisa jadi dia lebih disayang Allah daripada yang ngebully. Bisa jadi teman-teman yang jadi korban bulian di IG saya, itu lebih disayang sama Allah daripada yang punya IG. Bisa juga kayak gitu. Jadi jangan hanya menilai seseorang itu baik dari ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib pasti harus, gak boleh kurang dari situ. Tapi kalau sunnah belum tentu. Kayak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, padahal dia bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan ahli ilmu. Apa ahlinya? Ahli kebersihan hati, tazkiyatun nufus. Kalau ada yang bersalah ke dia, segera dia maafin. Kalau ada yang dapat nikmat, dia yang paling bersyukur. Kalau ada yang dapat ujian, dia yang duluan sedih. Berarti dia orangnya empati banget sama orang lain. Itu yang membuat dia dekat sama Allah. Dan Allah sayang banget dengan hamba-hamba kayak gini. Bukankah Allah, kata Nabi, Allah gak ngelihat kepada wajah kalian? Allah gak ngelihat kepada perbuatan pekerjaan kalian? Allah melihat kepada hati kalian. Kadang-kadang hati itu bisa jadi cara kita connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jaga kedekatan kita sama Allah, sehingga baru membatin aja pakai hati, Allah langsung dengar. Dan sinyal hati itu, teman-teman, itu lebih cepat daripada sinyal suara kita. Bahkan sinyal hati itu mungkin kecepatannya lebih cepat daripada cahaya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus diuji dengan dimakan oleh ikan, di dalam perut ikan. Apa kata-kata Nabi Nuh? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apakah Nabi Nuh teriak-teriak di dalam perut ikan? Enggak. Saya aja yang barusan keras. Nabi Nuh lebih pelan dari itu tuh. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saking lirihnya suara Nabi Yunus, sampai ikan yang nelan beliau aja gak dengar apa yang diucapkan Nabi Yunus. Ikan tuh gak dengar. Orang ngapain sih kok diem aja di dalam perut? Gak dengar. Kalau kata ulama, fi zulumatin salas, di dalam tiga kegelapan. Satu, kegelapan perut ikan. Kedua, kegelapan lautan yang dalam, sampai berapa kilo tuh, karena ikannya tuh ikan paus yang membawanya ke kedalaman tertentu. Yang ketiga, kegelapan malam. Fi zulumatin salas, di dalam tiga kegelapan, bahkan beliau sendiri gak bisa ngelihat jarinya sendiri saking gelapnya. Tapi dalam kegelapan yang bertindih-tindih, dalam perut ikan yang begitu besar, dalam lautan yang begitu dalam, di perut bumi, Nabi Yunus bersuara dengan lirih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suara lirihnya Nabi Yunus bisa menggentarkan arasy yang ada di langit ketujuh. Dan kita mau teriak-teriak, biasa-biasa aja. Gak ada yang bergetar. Bahkan hati si dia aja gak getar. Ternyata menggetarkan hati si dia itu bukan mengatakan, kamu, iya kamu, bukan gitu. Bukan dengan nyanyian-nyanyian yang apa misalnya, sebutlah punk rock misalnya. Ternyata menggetarkan hati si dia itu adalah dengan cara menggetarkan arsy Allah. Gimana menggetarkan arsy Allah? Dengan hati. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi itu enggak teriak-teriak. Boleh enggak Ustaz kita doanya bareng-bareng? Boleh. Karena sahabat juga sering berdoanya mengaminkan doa Nabi bareng-bareng. Pernah juga Abdullah ibn Mas'ud kecopetan. Ini orang soleh kecopetan. Makanya jangan selalu suuzon. Ada orang soleh kecopetan, kayaknya banyak dosa tuh. Enggak. Abdullah ibn Mas'ud juga pernah kecopetan. Padahal beliau orang soleh. Saking solehnya Abdullah gimana? Saking solehnya Abdullah ibn Mas'ud, sampai Nabi bilang, kalau kalian pengen dengar bacaannya Jibril, kayak gimana baca Qurannya Jibril, dengarlah Abdullah ibn Mas'ud. Itu bacaannya kayak Jibril banget. Cuma sayangnya dulu gak ada YouTube ya, jadi kita gak bisa dengar gimana sih bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Itu persis kayak Jibril. Abdullah ibn Mas'ud itu ngafal Quran satu juz sekali dengar doang tuh, saking solehnya. Dan kita mah satu ayat juga berkali-kali gak hafal. Abdullah sekali dengar satu juz hafal. Surat apa yang paling panjang di dalam Al-Quran yang turunnya sekaligus? Al-An'am. Al-Baqarah emang paling panjang, tapi turunnya berangsur-angsur, dicicil. Kalau Al-An'am itu satu juz lebih satu lembar, turunnya sekaligus. Turun kepada Nabi ini, Ya Muhammad, kata Jibril, dengarkan, didengarin sama Nabi. Jibril bacain, Nabi hafal. Ini kerennya Nabi ya, menghafal Quran juga sekali dengar. Udah gitu Nabi ngumpulin para sahabat, wahai para sahabat, udah turun ayat, mau dengar? Ya Rasulullah, mereka diem semuanya. Gimana cara mereka mendengar Al-Quran? Seolah-olah kata ulama, kalau ada burung yang bikin sarang di atas kepalanya, maka sarang itu jadi. Saking diem aja dengerin. Kalau kita kan kayak ngepoin IG mantan kayak gitu ya. Stalking gitu kan. Semalaman nyari. Kok gak ada ya nama dia? Mungkin nama lagu kesukaan dia, nyari lagi. Atau mungkin hashtag, nyari sampai ketemu. Dikepoin banget. Pas lihat, ternyata, wah, kayaknya mirip dia. Oh iya benar dia, postingan terakhir, postingan terakhir. Pas dilihat postingan terakhir, dia di pelaminan. Dia lagi nemenin kakaknya yang nikah. Wah, masih ada harapan. Seru ya kalau ngomongin bab itu ya. Seru-seru nyelekit gitu, gimana ya. Tadi apa? Abdullah bin Mas'ud. Nabi bacain nih, semuanya udah pada dengar. Tiba-tiba setelah Nabi membacakan satu juz, Abdullah bin Mas'ud bilang, ya Rasulullah, saya udah hafal surat itu. Kata Nabi, Masya Allah, Abdullah, kamu udah hafal sekali dengar? Ya Rasulullah. Nabi tuh tawadu banget, coba lihat. Padahal Nabi juga gitu kan? Coba kalau kita kayak gitu. Ah, emang lo doang? Gua dari Jibril juga kayak gitu, Abdullah. Rasulullah itu kayak, seolah-olah Rasulullah gak bisa kayak gitu. Abdullah doang yang bisa. Saking low profile-nya Rasulullah SAW. Pas Jibril baca, Nabi langsung hafal. Nabi membacakan, Abdullah bilang, saya udah hafal ya Rasulullah. Rasulullah, ya Masya Allah, Abdullah, ya Masya Allah. Kamu bisa? Bisa. Coba Abdullah. Abdullah bacain dari ayat 1 sampai selesai. Gak ada satu huruf pun yang salah, bayangin. Orang yang kayak gini solehnya, bisa kecopetan juga. Lagi belanja, uangnya dicopet. Jadi di zaman sahabat dulu udah ada copet. Itu namanya copet generasi pertama. Kayaknya secanggih-canggih pencopet ya. Yang dicopetnya ahli Quran, ahli surga. Kalau kita kan copetnya belum tentu ahli surga nih. Kalau dulu yang dicopet ahli surga, dijamin masuk surga, dicopet di dunia. Itu ngeri banget tuh. Nyopet Ustaz aja kualat ya, apalagi nyopet. Nyopet sahabat Nabi, dicopet nih. Udah gitu, pas Abdullah, mana dompet saya? Banyak kartu lagi tuh. Terus nomor dia masih kesimpan di situ, belum dihafal. Ah, bahaya banget. Jadi bukan uangnya, nomor CD-nya yang paling bahaya. Lupa. Udah, akhirnya orang-orang pada heboh. Ya Abdullah kecopetan, Abdullah kecopetan. Akhirnya semuanya pada ngumpul, terus bilang, ya Abdullah biar kami doain tuh pencopet. Biar dia celaka. Kata Abdullah, jangan. Saya doakan, kalian yang mengaminkan. Di situ menjadi dalil juga bahwa doa bersama-sama itu boleh. Doa bareng-bareng boleh, doa sendiri-sendiri boleh, dengan suara yang lirih boleh, dengan suara yang keras boleh. Cuman tetap harus pakai sinyal hati. Bukan cuma ngandelin suara, harus dengan hati. Kadang-kadang lirih juga, kalau hatinya ngeklik, Allah kabulkan. Apalagi bareng-bareng. Kalau hatinya semuanya klik, lebih cepat lagi tuh. Nah, yang saya pengen bahas di sini bukan benturan antara boleh dan tidak, tapi gimana kita belajar berakad dengan Allah itu lewat hati. Kalau kita berakad, bermuamalah dengan Allah itu lewat hati, hablum minallahnya lewat hati, itu gampang banget urusan kita, teman-teman. Termasuk Nabi Yunus, termasuk Rasulullah, pakai hati. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh-dhalimin. Ikan aja enggak dengar. Padahal dia ada di dalam perutnya. Tapi arasy Allah bergetar. Sampai malaikat-malaikat pembawa arasy itu kan disebutin tuh di surat Al-Mudathir. Malaikat itu membawa arasy. Malaikat pembawa arasy aja nanya ke Allah, ya Rabbi, ya Allah, suara siapa itu yang begitu sedih? Sedih suara Nabi Yunus. Suara siapa itu yang begitu sedih dan lirih? Kata Allah, itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya. Lalu para malaikat kasihan kepada Nabi Yunus dan berdoa, ya Allah, ampunkanlah dia, sayangilah dia, ya Allah. Terus kayak gitu. Malaikat itu kayak bertasbih. Ya Allah, ighfirlahu warhamhu, ighfirlahu warhamhu. Itu serentak semua langit mengatakan hal yang sama. Ighfirlahu warhamhu, ighfirlahu warhamhu. Ampuni dia, maafin dia. Ampuni dia, sayangi dia. Akhirnya Allah mengatakan, wahai para malaikat, saksikanlah, aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Semua para malaikat bahagia. Coba, kayaknya para malaikat itu ngefans banget sama Yunus. Sehingga mereka nge-repost postingan Yunus. Yunus posting subhanaka inna kuntu minaz zalimin, diriku ramai-ramai, jadilah paling viral tuh di waktu itu. Karena udah viral banget, trending topic banget, akhirnya Allah posting juga, ya udah aku ampuni dah. Malaikat bahagia, nge-like semuanya, komen, masya Allah, masya Allah. Heboh aja tuh. Gara-gara apa? Gara-gara pakainya sinyal hati, bukan cuma lisan. Sehingga Nabi Yunus diselamatkan, ikan itu membawa beliau ke pantai, dan sejak saat itu umat Nabi Yunus berlipat ganda lebih banyak daripada sebelum beliau diuji. Bukan dihukum ya, tapi diuji.